Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين اعزني الله واياكم. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran tafsir masih pada surah Al-Mujadilah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Nah, dan telah kita ambilkan secara global, secara ringkas faedah-faedah dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Insyaallah ta'ala kita pada malam hari ini akan membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladziina nuhu 'anil najwa. Ana ulangi maknanya secara ringkas ataupun lebih kurang supaya lebih lengket yang pertemuan yang sebelumnya. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah dilarang dari an-najwa melakukan pembicaraan rahasia? Sudah kita sebutkan bahwasanya pembicaraan rahasia itu terbagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang jelek. Tsumma ya'uduna liman nuhu anhu. Kemudian mereka kembali mengulangi apa yang mereka sudah dilarang darinya. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Dan mereka melakukan najwa, pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan juga bermaksiat kepada Rasul. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Dan jika mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan apa-apa yang Allah tidak mengucapkan salam kepadamu dengannya. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka mengatakan dalam hati jiwa-jiwa mereka, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Kenapa Allah tidak mengazab kami dengan sebab apa yang kami ucapkan? Wa yaqulu hasbuhum jahannam yasnaunaha fabisal masir. Cukuplah bagi mereka jahannam, mereka akan memasukinya, dan maka dia adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Jika kalian melakukan pembicaraan rahasia, maka jangan kalian melakukan pembicaraan rahasia tersebut untuk berbuat dosa, permusuhan, dan bermaksiat kepada Rasul. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. Dan lakukanlah najwa untuk berbuat kebaikan dan juga takwa. Wa taqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang hanya kepadanya kalian akan dikumpulkan. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi tafsirih, kata beliau, an-najwa hiya at-tanaji baina tsnaini fa akthar. An-najwa adalah berbisik-bisik antara dua orang atau lebih. Berbisik-bisik antara dua orang atau lebih. Itu namanya an-najwa. Wa qad takunu fil khair wa takunu fis syarr. Terkadang najwa itu dalam hal kebaikan dan terkadang najwa itu dalam hal kejelekan. Kalau berbisiknya di halayak ramai, itu biasanya enggak kedengaran suaranya. Bisik-bisik namanya. Tapi yang dimaksud di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah berbisik-bisik dalam artian melakukan pembicaraan rahasia yang tidak ada orang lain yang tahu, sembunyi-sembunyi melakukan pembicaraan rahasia tersebut. Atau najwa juga tadi, banyak orang, tahu-tahu dua orang berbisik-bisik, maka itu najwa. Maka untuk poin yang kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang pernah kita bahas di dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram, kalau enggak salah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yatanajadani dunal akhar. Naam. Jangan dua orang berbisik-bisik dalam sebuah majelis sementara yang lainnya enggak diajak. Naam, ada tiga orang, tahu-tahu dua orang ngomongnya berdua bisik-bisik. Maka itu enggak diperbolehkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. La yatanajadani dunal akhar. Jangan dua orang berbisik-bisik dengan tanpa mengajak orang-orang lain. Yang satunya jadinya enggak ada teman berbicara, dianya berbisik-bisik dengan temannya. Maka ini terlarang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula, enam yang masuk pada pembahasan ini ketika kita bahas ketika itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ada tiga orang yang dua orang melakukan pembicaraan enggak bisik-bisik, cuma pembicaraannya enggak difahami oleh yang satunya. Nah, yang dua berbicara dengan bahasa Jawa, yang satunya enggak paham. Maka dihindari yang demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tiga orang, satunya enggak paham blas bahasa Jawa, sementara yang duanya ngomongnya bahasa Jawa, enggak bisik-bisik, tapi enggak paham orang ini, maka dihindari. Kenapa? Dalam rangka saddudz dzara'i, dalam rangka mencegah perkara-perkara yang enggak diinginkan, dikhawatirkan dia membicarakan temannya dan seterusnya sementara dia tidak mengerti, membuat dia tersinggung. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, la yatana jasnani dunal akhar. Jangan dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang lain yang lainnya. Fa amara ta'ala al-mu'minin. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin an yatanajaw bil bir, untuk melakukan pembicaraan rahasianya itu dalam rangka melakukan kebaikan. Wa huwa, dan yang namanya al bir, kata Sa'di rahimahullah, ismun jami'un li kulli khairin wa ta'atin wa qiyamin bihaqqin lillahi wa liibadihi. Beliau menyebutkan apa makna albir dan apa makna takwa, yang kita diperintahkan untuk kalau melakukan pembicaraan rahasia, termasuk pembicaraan rahasia misalnya apa, pengurus sebuah pondok pesantren mereka rapat kemudian tanpa tentunya dihadiri yang lain yang lainnya. 6. Untuk membicarakan sebuah kebaikan. Maka yang namanya albir, kata beliau, sebuah nama yang mencakup segala jenis kebaikan dan ketaatan. Setiap nama yang mencakup segala jenis kebaikan dan juga ketaatan, dan segala jenis bentuk menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala dan menunaikan hak hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ini albir, identik dengan perkara-perkara yang dianjurkan, perkara-perkara yang diperintahkan, perkara-perkara ketaatan. 6. Mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang lain, hak-hak Allah, berbicara untuk menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala dan juga hak-hak hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara takwa maknanya adalah wahiya huna ismun, dan takwa di sini kata beliau adalah ismun jami'un li tarki jami'il maharimi wal ma'azimi. Sebuah nama yang mencakup perbuatan, sebuah nama yang mencakup perbuatan meninggalkan seluruh yang diharamkan dan seluruh perkara dosa. Itu namanya takwa. Kalau albir itu nama yang mencakup melakukan perkara-perkara yang baik, yang taat, yang menunaikan hak Allah dan hamba-hamba Allah. Sementara takwa itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan dan juga perkara dosa. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna albir dan juga at-taqwa. Ini pengertian ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Maknanya adalah kalau dia berkumpul, penyebutan albir dan takwa ini maka maknanya berbeda. Idza jitama'a iftaraqa, kalau albir dan takwa itu disebutkan secara bersamaan maka maknanya berbeda. Wa idza iftaraqa ijtama'a, dan ketika disebutkan secara terpisah, yakni disebutkan dalam satu ayat albir saja enggak ada takwanya, atau dalam ayat yang lain takwa saja enggak ada albirnya, maka maknanya satu. Maknanya satu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini itu namanya ijtama'a. Albir dan takwa disebutkan bergandengan. Antum lihat ayatnya, wa tanajau bil birri wat taqwa, dan lakukanlah an-najwa untuk melakukan albir dan takwa. Karena bersamaan disebutkan, maka maknanya lain-lain. Kalau albir itu sebuah nama yang mencakup setiap kebaikan dan ketaatan dan penunaian hak Allah dan juga hak hamba-hamba Allah, sementara takwa adalah nama yang mencakup meninggalkan seluruh perkara-perkara yang diharamkan dan juga yang mengandung dosa. Tetapi kalau dia disebutkan sendirian, albir saja atau takwa saja, maka albir mencakup makna takwa dan takwa mencakup makna albir. Pengertiannya sama, yaitu secara umum yang sering kita dengar sebuah nama yang mencakup melakukan semua perkara-perkara yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala. Bir itu maknanya, at-taqwa juga itu maknanya kalau disebutkan secara apa? Terpisah, sendirian. Paham enggak penjelasannya? Paham enggak? Hah? Paham ya? Tinggal dilihat dalam Al-Qur'an itu disebutkan terus albir saja atau takwa saja. Nah, maka ketika dikatakan wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat agar kalian beruntung, la'allakum tuflihun, maknanya adalah lakukanlah amalan-amalan yang diperintahkan dan tinggalkan amalan-amalan yang dilarang. Begitu juga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai derajat albir. Maka albir di sini mencakup takwa, sama dengan takwa pengertiannya. Kenapa disebutkan sendirian? Semoga dipahami. Dan dari penjelasan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan kepada kita ketika menyebutkan makna albir, ismun jami'un li kulli khairin wa ta'atin wa qiyamin bihaqqil lillah wa li ibadihi, itu menunjukkan orang itu tidaklah dikatakan bertakwa. Seseorang tidaklah dikatakan albar. Tidak dikatakan orang yang baik sampai dia memenuhi hak-hak Allah dan juga memenuhi hak-hak hamba Allah Tabaraka wa taala. Ini sudah kita jelaskan ketika menafsirkan atau pelajaran tafsir, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, telah berlalu bahwasanya al-abrar, orang yang dikatakan baik, orang yang dikatakan takwa adalah apa? Orang yang dia menunaikan hak-hak Allah dan juga menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah Tabaraka wa ta'ala. Atau bahasa orang sekarang adalah hablun minallah dan hablun minan nasnya benar. Hubungan dia dengan Allah benar, hubungan dia dengan hamba-hamba Allah benar, tentunya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menilai seorang itu baik dan tidak dengan perasaan, dengan penilaian kedaerahan, kesukuan dan yang semisalnya, tetapi sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita, hendaknya kalau kita mau berupaya menjadi orang yang bertakwa, orang yang baik, berarti perbaikilah hubungan dengan Allah Tabaraka wa ta'ala dan juga perbaikilah hubungan dengan sesama manusia. Tidak dikatakan bertakwa seorang Masya Allah dia rajin sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, qiraatul Qur'annya, kemudian puasanya rajin dia, tetapi dia suka mengganggu tetangganya misalnya. Tetapi dia suka mencerca, mencaci, memukul dan seterusnya. Maka ini tidak dikatakan al-abror, orang yang al-abror. Atau sebaliknya, dia adalah orang yang baik kepada tetangganya, baik kepada sesama manusia, sering memberi, tidak suka mengganggu, sabar kalau diganggu, cuma dia enggak pernah sholat. maka itu tidak dikatakan orang yang baik. Orang yang baik ketika dua-duanya dia penuhi. Maka ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Sebagaimana hadis yang telah berlalu dalam kalau enggak salah khutbah Jumat yang kemarin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut menurut kami adalah apa? Man la dinarolahu wala mata. Orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, enggak punya barang-barang, enggak punya harta benda. Maka kata Rasulullah SAW, al-muflis, orang yang bangkrut adalah man ata yaumal kiamati bihasanat. Orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan sekian banyak kebaikan. Kebaikan sholatnya, kebaikan puasanya, kebaikan ini dan itunya. Dalam keadaan dia waqad syatama hadza wa sabba hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza, sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara dia sudah mencerca yang ini, telah mencaci yang itu, telah mengambil harta orang itu dan telah memukul dan seterusnya dari kezaliman kezaliman sampai akhirnya dosa-dosa orang yang dia zalimi ataupun kebaikan-kebaikan dia dipindahkan kepada orang yang dia zalimi, puasanya, sholatnya dipindahkan kepada orang yang dia zalimi, orang-orang yang dia zalimi. Kalau enggak ada lagi kebaikannya, maka dosa-dosa orang yang telah dia zalimi dilemparkan, dipikulkan kepada dia. Wal iyadzu billah, itulah al-muflis, orang yang bangkrut. Maknanya apa? Berarti orang tadi tidak al-abrar, tidak albar, dia cuma apa? Cuma memperhatikan hak Allah tabaraka wa taala, tidak memperhatikan hak-hak hamba Allah tabaraka wa taala. Maka ini diperhatikan harus dua-duanya. Khalafuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Qala Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala. Fal mu'min, maka orang yang beriman, yamtathilu hadzal amral ilahi, dia melaksanakan perintah ilahi, perintah Allah tabaraka wa taala ini. Fala tajidhu munajian wa mutahaddisan illa bima yuqarribuhu min Allah. Maka tidak engkau dapati seorang mukmin itu dia melakukan pembicaraan rahasia atau berbincang-bincang secara umum kecuali dengan pembicaraan atau perbincangan ataupun yang rahasia dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Itu namanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah larangan dari melakukan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan bermaksiat kepada Rasul. Dan perintah untuk melakukan pembicaraan rahasia dengan kebaikan dan juga takwa. Maka orang yang beriman dia melakukan ini. Dia tidak melakukan pembicaraan secara umum dan pembicaraan secara rahasia kecuali dengan apa yang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yubaiduhu min sukhthihi, dan menjauhkan dia dari kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Itu orang yang beriman. Dia berupaya dalam perbincangannya, dia berbicara, berupaya dalam najwanya, dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dari murka Allah tabaraka wa ta'ala. Ini berarti khanafidin rahimani wa rahimakumullah, faedahnya adalah al-hathu ala hifzil lisan, anjuran untuk menjaga lisan. Nah, kita lihat ucapan yang kita ucapkan, apakah itu mendatangkan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala, menjauhkan dari murkanya Allah, mendekatkan diri, mendekatkan kepada Allah dengan ucapan tersebut, atau sebaliknya dengan ucapan tersebut justru mendatangkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauhkan dari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berhati-hati, pada ayat ini terdapat faedah hifzul lisan, anjuran untuk benar-benar menjaga lisan. Innal abda la yatakallamu bil kalimah la yulki laha bala. Seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara dengan sebuah kalimat, saya ulangi, min sukhtillah, naam, yang itu merupakan kalimat yang mengandung murkanya Allah tabaraka wa ta'ala, la yulki laha balan, dalam keadaan dia enggak kepikir kalau itu kalimat yang mendatangkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata kalimat itu yang mendatangkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala itu melemparkan dia ke dalam neraka sab'ina kharifan, dalam keadaan 70 tahun. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulki laha balan. Naam, ada seorang hamba pula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia berbicara dengan sebuah kalimat yang dia tidak terlalu terpikirkan dengan kalimat tersebut, ternyata kalimat yang ringan itu mendatangkan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Ringan, cuma mendatangkan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala, maka menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala dengan kalimat tersebut. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuffa 'alaika hadza, jagalah ini, lisan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la mu'akhazuna bima taqulu al-sinatuna, apakah kami akan diazab, akan dihukum dengan sebab apa? Lisan-lisan kami yang kami berbicara dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, ibumu kehilangan engkau wahai Mu'adz, wa hal yakubbun nas?" Naam, bukankah banyak manusia yang dilemparkan ke dalam neraka, ala manakhirihim, di atas hidung-hidung mereka ataupun wajah-wajah mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali sebabnya adalah tajamnya lisan-lisan mereka. Sehingga benar-benar berbahaya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kalau tidak dikekang lisan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yadman li baina ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi atman lahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin untukku apa yang antara di dua mulutnya, yakni lisannya, dua lihyahnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, aku jamin dia masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, orang yang beriman menyikapi ayat ini, dia tidak akan melakukan perbincangan baik umum maupun rahasia kecuali yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari murkanya, atau minimalnya perkara yang mubah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah secara zatnya, atau mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari sisi apa? Akibat dari ucapannya. Karena baik dan buruk itu dalam masalah ucapan, kata para ulama, terbagi menjadi dua. Baik dan buruk dalam ucapan itu terbagi menjadi dua, yaitu baik secara zatnya. Naam, seperti apa? Memang zatnya baik, qiraatul Quran, apalagi berzikir, memang zatnya baik. Nah, secara zatnya amalan lisan yang baik, berzikir, baca Quran, apalagi berdoa dan seterusnya. Ada baik secara akibatnya, baik dari si akibat yang dihasilkan, yakni khanafidin rahimani wa rahimakumullah, pembicaranya biasa, bukan zikir, bukan baca Quran, ngobrol biasa, tetapi Nah, membuat bahagia seseorang tentunya dengan tanpa dusta. Membuat bahagia seseorang misalnya yang dia sedang bersedih, sedang gundah gulana, engkau ajak bicara dia dengan pembicaraan-pembicaraan yang umum yang akhirnya dia berbahagia, dia senang, itu namanya baik dari sisi apa? Akibatnya. Tentunya sekali lagi dengan tanpa berdusta dan juga yang lainnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Itu namanya masuk pada apa? Idkhalus surur fi qalbi akhi, memasukkan kegembiraan di dalam hati saudaranya, itu termasuk amalan kebaikan. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Idkhalus surur fi qalbi akhihi, memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudaranya, itu termasuk apa? Amalan kebaikan. Yang tadinya sedih, gundah gulana, engkau ajak berbicara, apa saja yang penting tidak melanggar larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun juga tidak ada padanya zikir misalnya, tapi dia berbahagia dengannya, maka itu amalan kebaikan yang tidak boleh diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Naam. Wal fajir, sementara orang yang jahat, yang jelek, orang yang jelek, al-fajir, yatahawanu bi amrillah, dia meremehkan perintah Allah. Sehingga wayunaji bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul, maka dan dia melakukan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, melakukan permusuhan dan juga bermaksiat kepada rasul. Kal munafiqin allazi hana hadza dabuhum wa haluhum ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang munafikin yang ini adalah kebiasaan mereka dan keadaan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Biasa mereka melakukan pembicaraan rahasia, nah, baik berbuat dosa maupun permusuhan maupun bermaksiat kepada Rasul. Apa ayatnya? Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Naam. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang mereka sengaja, kalau di depan Rasul demikian, kalau di belakang Rasul pembicaraan mereka lain. Sebagaimana telah kita sebutkan juga tentang Uqbah bin Abi Mu'aib yang dia pura-pura masuk ke dalam Islam ketika bersama dengan teman-temannya, dia mengatakan aku cuma pura-pura saja. Qala rahimahullah, qala ta'ala wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika datang kepadamu, mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan apa-apa yang Allah tidak mengucapkan salam kepadamu dengannya. Ayusiunal adab ma'aka fi tahiyyatihim laka. Jelek adabnya bersamamu di dalam mengucapkan salam mereka kepada engkau. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka mengucapkan di dalam hati-hati mereka, ayusiruna fi anfusihim, menyembunyikan apa yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka, ma zakarahu alimul ghaibi wasyahadati anhum, apa yang disebutkan oleh zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan juga perkara yang nampak tentang mereka, wa huwauluhum laula yu'adzibunallahu bima naqul, kenapa Allah tidak mengazab kami dengan sebab apa yang kami ucapkan. Itu dalam hati. Wa makna dzalika, kata Syaikh rahimahullah, makna dari hal itu, annahum yatahawanuna bidzalika, mereka bahwasanya mereka meremehkan hal tersebut. wa yastadilluna bi'adami ta'jilil uqubah 'alaihim annama yaqulun ghairu mahdzurin, dan mereka berdalil, mereka atau lebih tepatnya beralasan, istidlal, mereka beralasan tidak disegerakannya hukuman kepada mereka, tidak disegerakan hukuman kepada mereka bahwasannya apa yang mereka ucapkan itu perkara yang enggak apa-apa, tidak mengapa, bukan perkara yang dilarang. Buktinya apa? Enggak turun azab. Enggak turun azab. Nah, ini kebiasaan orang-orang yang menentang para rasul, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tidak percaya dengan rasul kecuali kalau azab itu sudah turun. Itu da'bu. Nah, kebiasaan al-umamis sabiqah, umat-umat terdahulu, mereka mendustakan para rasul dikarenakan apa? Azabnya enggak ada. Mana yang engkau ancamkan? Mana yang engkau ancamkan? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa in qala Allahumma, terus in kana hadha huwal haqqo min 'indin min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama aw itina bi 'adabin alim. Insyaallah luar biasa mereka. Dan ingatlah ketika mereka mengatakan wa id qala Allahumma, ya Allah, in kana hadha huwal haqqo min 'indika, kalau ini benar dari engkau, fa amtir 'alaina hijaratan minas sama, hujanilah kami batu dari langit. Nantang azab, qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Fa amtir 'alaina hijaratan minas sama awitina bi 'adzabin alim, atau datanglah kepada kami azab yang pedih. Itu kebiasaan mereka, orang-orang kafir. Sebagaimana Allah sebutkan ini dalam suratul Anfal, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqo min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama, timpakanlah hujan batu kepada kami dari langit, awitina bi adzabin alim. Ini namanya ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, meremehkan ancaman-ancaman Allah. Itu namanya at-tahawun. Nam, meremehkan apa saja yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan alasan apa? Tidak turun azab kepada mereka, atau enggak turun kepada mereka musibah. Dengan alasan apa? Senantiasa urusan dunianya lancar. Nam, kaya raya, usahanya sukses terus. Berarti nah, mana enggak ada azab itu. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tidak disegerakan azab itu, kata Syaikh dirahimahullah, bukan berarti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan bukan perkara yang haram. Qala ta'ala fi bayani annahu yumhilu wa la yuhmil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam rangka menjelaskan bahwasanya Allah itu menunda, bukan membiarkan. Hati-hati. Annahu, perhatikan, beda satu hurufnya terbalik, lain maknanya. Annahu yumhil wala yuhmil. Kalau yumhil, Allah itu memberi tangguh, menunda. Dan Allah la yuhmil, tidak menyia-nyiakan, tidak menelantarkan, atau tidak membiarkan. Artinya ketika tidak langsung diazab, tidak langsung turun azab terhadap pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku dosa, bukan berarti Allah lalai. Tetapi Allah apa? Yuhmil apa yumhil? Yumhil, menunda. Allah menunda, bukan melupakan, bukan membiarkan, melalaikan, bukan apa? Yuhmil, tetapi yumhil. Annahu yumhilu wala yuhmil. Memberi tangguh. innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Nah, sesungguhnya innahum yakiduna kaida, sungguhnya mereka membuat tipu daya kepada kami. Wa akidu kaida, sementara aku membalas tipu daya mereka, famahilil kafirin, maka berilah tangguh kepada orang-orang kafir itu. Nah, famahilil kafirin fa innahum ruwaida, sungguhnya mereka ruwaida, dikasih apa? Tangguh, pelan-pelan. Nah, cuma pelan-pelannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ditangguhkannya nanti pada hari kiamat. Allah mengatakan hasbuhum jahannamu yaslawnaha fabi'sal masir, cukuplah bagi mereka neraka jahannam yang mereka kelak akan memasukinya, maka dia adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ay takfihim jahannamul lati jama'at kulla syaqain wa 'adzabin 'alaihim tuhitu bihim wa yu'adzabuna biha fabi'sal masir. Cukuplah bagi mereka jahannam yang mengumpulkan setiap kesengsaraan dan mengumpulkan setiap azab atas mereka. Jahannam itu mengumpulkan setiap kesengsaraan, mengumpulkan seluruh azab di neraka jahannam. Tuhitu bihim, yang azab itu meliputi mereka dan mereka diazab di neraka jahannam. Fabi'sal masir, maka dia adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka kata Sa'di rahimahullah yang terakhir, wa haula'il madzkurun imma unasun minal munafiqin yuzhirunal iman wa yukhatibunar rasul sallallahu alaihi wasallam bihadzal khitab alladzi yuhimuna annahum aradu bihi khairan wa hum kadzabatun fi dzalika. Wa imma unasun min ahli kitab alladzina idza sallamu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalu assalamu 'alaika ya Muhammad ya'nuna bidzalikal mauta. Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, kata Syekh Sa'di, kemungkinan yang pertama adalah orang-orang munafikin yang menampakkan keimanan dan berbicara kepada Rasul dengan pembicaraan ini yang membuat samar bahwasanya mereka menginginkan kebaikan dalam keadaan mereka dusta pada ucapan mereka. Itu pendapat yang pertama, mereka orang-orang munafikin. Sementara yang kedua, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ayat ini adalah tentang ahlul kitab yang mereka mengucapkan salam kepadamu dengan assalamu alaika ya Muhammad, yakni kematian engkau untukmu. Maknanya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakum. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah sekalian. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya saja pemberbincangan rahasia itu, yakni yang tercela, yang jelek dari syaitan, dalam rangka membuat sedih orang-orang yang beriman dalam keadaan tidak bisa memadaratkan mereka sedikit pun kecuali dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah hendaknya kaum mukminin bertawakal. Sudah kita sebutkan faedah tentang tawakal pada pertemuan yang sebelumnya. Yaqulu ta'ala innaman najwa, yakni tunaji a'da'ul mu'minin bil mu'minin. Musuh-musuh kaum mukminin melakukan pembicaraan rahasia dalam rangka mencelakakan kaum mukminin. Bil makar wal khadi'ah, dengan makar dan juga tipu daya. Wa talabis su' minasyaitan alladhi kaiduhu dha'ifun wa makruhu ghairu mufidun, yang mana mereka meminta kejelekan dari syaitan, yang mana tipu daya syaitan itu lemah dan makarnya tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ada di bawah itu, liyahzunal ladzina amanu, supaya orang-orang yang beriman menjadi sedih. Hadza ghayatu hadzal makar wa maqsuduhu. Ini adalah tujuan makar ini dan juga maksudnya supaya kaum mukminin sedih. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah, dan tidaklah memadaratkan mereka sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Fa inna Allah ta'ala wa'adal mu'minina bil kifayah wan nasr 'alal a'da. Maka sungguhnya Allah menjanjikan kepada kaum mukminin kecukupan dan juga pertolongan atas musuh-musuh mereka. Wa qala ta'ala wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih, dan makar yang jelek itu tidak akan menimpa kecuali pemiliknya. Ini perhatikan ayat ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang mau memikir makar nah mencelakakan kaum mukminin, Allah mengatakan wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli, dan tidak akan menimpa, tidak akan turun makar yang jelek itu kecuali pada pelakunya sendiri. Fa'adallahi wa rasulihi wal mu'minin, maka musuh-musuh Allah dan juga rasulnya dan juga kaum mukminin, mahma tanajaw wa makaru, betapapun mereka melakukan pembicaraan rahasia dan membuat makar, fa inna darara dzalika aidun ila anfusihim, maka sesungguhnya kemadharatan dari makar mereka akan kembali kepada diri-diri mereka. Wala yadurrul mu'minin illa syai'un qaddarahullahu wa qadahu, dan tidak akan memadaratkan kaum mukminin kecuali sesuatu yang Allah sudah takdirkan dan Allah telah tetapkan. Wa maka oleh karena itulah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah hendaknya kaum mukminin itu bertawakal. Ay liyatamidu 'alaihi wa yathiqu biwa'dihi, hendaknya kaum mukminin itu bersandar kepada Allah dan percaya kepada janji-janji Allah. Fa inna man tawakkala 'alallahi kafahu, maka sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Sebagaimana ayat yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah yang mencukupinya. Wa tawalla amrahu wa tawalla amra dinihi wa dunyahu, dan Allah akan mengurusi urusan dunianya, agamanya dan juga dunianya insyaallah. Orang yang hasbuh itu qanahidin rahimani wa rahimakumullah, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala mencakup perkara dunia dan juga perkara agama. Wa tawalla amra dinihi wa dunyahu, Allah akan mengurusi urusan agamanya dan juga urusan dunianya diurusi oleh Allah tabaraka wa taala. Wa huwa yatawallas salihin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, dan Allah lah yang akan mengurusi orang-orang yang soleh. Sehingga jangan khawatir orang-orang yang soleh. Naam, wala la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah yang akan mengurusi mereka agamanya, terlebih-lebih agamanya, begitu juga perkara dunianya. Sudah berlalu penjelasan ataupun athar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika beliau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 10 orang atau 11 orang anak. Sudah berlalu ya. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau khalifah ketika itu Amirul Mukminin, meninggalkan 10 atau 11 orang anak, dalam keadaan tidak banyak meninggalkan harta. Tidak banyak meninggalkan harta. Walaupun anaknya khalifah, tidak banyak meninggalkan harta, bukan orang yang kaya. Maka ditanyakan kepada beliau rahimahullahu ta'ala, kenapa engkau tidak meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anakmu? Perhatikan jawaban yang indah dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Naam, kata beliau, saya tidak meninggalkan harta yang banyak bagi mereka dikarenakan kalau mereka jahat, kalau mereka enggak soleh, Kalau mereka tidak soleh, justru harta itu akan memadaratkan mereka. Itu yang pertama kemungkinan. Kalau anak-anak saya ini adalah orang yang gak soleh, maka walaupun hartanya banyak, diberi kekayaan, maka kekayaan itu akan memadaratkan mereka. Tetapi kalau mereka soleh, tetapi kalau mereka anak-anak ini adalah anak-anak yang soleh, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, Allah yang akan mengurusi mereka, bukan kita. Allah yang akan mengurusi mereka kalau mereka soleh. Sehingga intinya bagaimana berupaya kita itu menciptakan dengan sekuat tenaga, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Jangan terlalu memikirkan bagaimana kalau saya meninggal. Nah, yang ini enggak ada kebun, yang ini enggak ada ini. Lah, itu terlalu panjang angan-angan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz, 10 orang, 11 orang anaknya, tanpa ditinggalkan harta yang banyak. Karena beliau meyakini, kalau harta banyak ditinggalkan sementara mereka enggak soleh, akan bermudarat bagi mereka. Nah, mereka akan berebut, akan dipergunakan pada perkara-perkara yang haram dan seterusnya. Tetapi kalau mereka soleh, maka Allah yang akan mengurusi mereka. Jangan khawatir, jangan engkau terlalu memikirkan keturunanmu ketika engkau meninggal dunia. Nah, jangan, yang penting dipikirkan, walaupun tentunya tidak, bukan berarti lepas sama sekali, biarlah enggak meninggalkan apa lah. Nah, cuma terlalu memikirkan itu berbeda dengan para salaf. Salaf membimbingkan, cetaklah mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kalau anak-anak yang soleh itu, jangan khawatir, Allah akan mengurusi mereka. Ayatnya sangat jelas dalam surah Al-A'raf. Wallahu atau wahuwa yatawallas salihin. Allah yang akan mengurusi orang-orang yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahem.